Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa sallama tasliman jazila. Fa inna afdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fil nar. Amma ba'du. Ikhwatul iman, alamani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita sudah pada pertemuan sebelumnya menyelesaikan pembahasan mengenai ar-rahn atau dalam bahasa kita disebut dengan gadai, hutang dengan jaminan. Kita akan lanjutkan insyaallah untuk hari ini selama 1 jam ke depan. 1 jam saja sampai jam 5.30. Pembahasan terkait dengan al-hajru dan as-sulhu insyaallah. Minimal kalau tidak pun selesai sampai sulhu, hajru selesai. Qala musannif rahmatullah alaihi wa nafa'ana bihi. Wal hajru faslun wal hajru 'ala sittatin as-sabi wal majnun was-safih al-mubadhiru limalihi wal muflis alladhi irtakabat hudduyun wal mariyu fi ma zada 'ala ath-thuluth wal 'abdu alladhi lam yu'zan lahu fi at-tijarah. Fasal, pembahasan tentang hukum hajar. Musannif mengatakan wal hajru ala sittah. Hajar lughatan maknanya adalah al man'u. Secara bahasa makna al hajru adalah al man'u. Menahan atau penahanan. Di antara bentuk atau bahasa yang lain, bahasa kita sering kita gunakan kalimat hajar ini terjemahnya boikot. Boikot, mana hajar juga bisa mana boikot. Boikot itu apakah boikot dalam artian seorang tidak diajak bergaul, bermuamalah secara total, atau sebagian. Di antara boikot yang sifatnya sebagian yang kita bahas di sini insyaallah. Boikot terkait dengan penggunaan harta, tasarruful mal. Dalam hal penggunaan atau transaksi maliyah. Secara bahasa maknanya adalah al-man'u. Secara syar'i, dan ini yang kita bahas ini insyaallah, hajar ini man'u tasarruf fil mal bi khilafi tasarruf fi ghairihi. Qatalaq. Ringkasnya man'ut tasarruf fil mal, penghalangan, pemboikotan tasarruf fil mal, segala bentuk pemanfaatan harta atau transaksi. Jadi di sini yang dibahas ini hanya terkait dengan masalah penggunaan harta. Artinya seorang ditambah di sini sebenarnya man utasol fil mal bi sababi muayyan, dengan sebab-sebab tertentu. Ada sebabnya. Mengapa orang tadi diboikot dari menggunakan hartanya? Nah, maksudnya si A misalnya memiliki harta, tetapi dia dilarang atau dihalang untuk memanfaatkan hartanya sendiri. Nah, tentunya dengan sebab. Di antara sebabnya yang disebutkan oleh musannif di sini adalah 6. Wal hajru 'ala sittah. penghalangan pemanfaatan harta ini dilakukan terhadap 6 golongan atau 6 kelompok. Yang pertama as-sami, anak kecil. Maka seorang anak kecil yang memiliki harta, misalnya warisan, dia tidak dibolehkan memanfaatkan harta itu secara sendirinya. Harus melalui walinya. Misalnya dalam surat An-Nisa. Gimana bunyi ayatnya? Astagfirullahaladzim. An-Nisa ayat 4. Ada yang pemusnah. Kan lagi ramai kan kalau nyebutin, kalau nyebutin dalil sebutin ayatnya nomor berapa, halaman berapa gitu ya. Ini disebutin An-Nisa ayat 4. An-Nisa itu surat ke 4. Ayatnya ke 4, tapi ayatnya lupa gitu. Kurang kerennya gitu ya. Subhanallah. Ayat 4 atau ayat 5? Wala tak tu sufaha. Tutus. Ayat 5. Nah, coba bacakan. Enam. Kelas. Yakfi. Wala tu tu sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan kamu berikan kepada orang safih. Di sini disebutkan safih. Sufaha itu jamak dari safih. Harta yang diberi, yang Allah jadikan berada pada dirimu untuk memegangnya. Lebih kurang maknanya demikian. Terjemah enaknya ya buka aja terjemahannya. Tetapi ayat itu dilanjutkan. Warzukuhum fiha. Berilah mereka rezeki fiha. Nanti kita bahas. Kenapa bukan warzukuhum minha? Tapi fiha, insyaallah. Nah, yang pertama sobi, anak kecil. Yang kedua majnun. Ketiga as-safih. Safih itu orang yang kurang akal atau lemah akalnya. Maka di sini dikatakan al-mubadzir limalihi. Yang tidak paham mana yang manfaat, mana yang maslahat, akhirnya dia menggunakan hartanya tanpa ada aturan. Dikeluarkan begitu saja tanpa pertimbangan mana manfaat, mana maslahat. Sehingga dia pun jatuh dalam perbuatan mubazir limali. Sikap tabdir. Hal-hal yang tidak penting dibeli dengan hartanya. Akhirnya hartanya pun habis, menyebabkan habis. Ya. Sobi, majnun dan safih. Tiga kelompok ini, tiga kelompok yang disebutkan pertama ini, hajar tadi berkaitan, manfaat hajar tadi kembali kepada mereka. Manfaat hajar itu kembali kepada mereka, tiga kelompok ini. As-sabi, majnun dan safih. Manfaat hajar itu kembali kepada tiga. Adapun nanti yang lain, ini manfaat hajar itu kembali kepada pihak kedua atau pihak ketiga, orang lain. Bukan pemilik harta. Jadi hajar itu ada dari sisi manfaat hajar itu, ada manfaat hajar yang kembali kepada pemilik harta, ada manfaat hajar yang kembali kepada bukan si pemilik harta tapi orang lain. Pihak ketiga lah. Kita akan demikian. Nah, sobi karena dia masih kecil, yang tentunya dia tidak paham penggunaan harta ini untuk apa yang lebih baik dan baik untuknya, maka dia ditahan. Demikian juga majnun dan safih. Dan harta tadi diberikan kepada dia setelah dia keluar dari sifat ini. Sobi setelah dia balig. Majnun setelah dia akil. Safih setelah dia ya sehat lah. Rasy, ar-rusy setelah rasy. Demikian yang disebutkan di dalam surat An-Nisa itu. Ayat 5, 6, eh 5 dan 6 kan? Ayat 5 dan 6. Antum kalau punya hafalan harus sering diulang-ulang. Kalau enggak, aduh, sedih. Ini sobi, majnun dan safi. Terkait dengan ayat tadi, tiga kelompok ini ayat tadi bisa mewakili tiga kelompok ini, walaupun ayat tadi khitabnya untuk orang safih, tetapi ilatnya serupa. Ilatnya serupa karena mereka tidak memiliki kapasitas yang baik untuk memanfaatkan hartanya, tidak memiliki kapabilitas, kemampuan yang baik untuk memanfaatkan harta. Dia bisa saja memanfaatkan harta tadi untuk yang bermanfaat bagi dia, ataupun untuk yang sia-sia, begitu saja. Ilatnya serupa. Nah, Allah berfirman dalam ayat tadi yang kita nukilkan tadi, warzukuhum fiha. Maka dari sini, bagi setiap wali yang memegang harta orang-orang yang memang kategori tiga ini, karena tiga ini yang dipegang hartanya dikelola oleh walinya. Pertama, yang pertama ayat ini dulu, dia berhak untuk atau mesti seharusnya menggulirkan harta tadi. Artinya tidak dipendam, harus diputar. Makanya Allah di sini berfirman warzukuhum fiha, bukan minha. Kalau minha, dari harta itu diambil untuk membiayai orang yang memiliki tadi, apakah sobi ataupun safih tadi atau majnun tadi. Tapi fiha artinya dari keuntungan yang didapatkan dari menggulirkan harta tadi. Ini pertama, hukum pertama terkait dengan wali yang memegang harta orang yang di bawah tanggungannya. Artinya si A adalah wali bagi si B yang masih kecil, katakanlah gitu. Si B ini baru ditinggal oleh orang tuanya dan dia mendapat warisan yang cukup lah. Maka warisan yang menjadi hak si B ini di bawah tanggungan atau pengelolaan si A. Si A dalam hal ini ketika dia memegang harta ini, dia mestinya menggulirkan harta tersebut biar agar berputar, tidak mengendap. Kemudian dari usaha menggulirkan harta si B tadi didapatlah keuntungan. Nah, dari keuntungan inilah digunakan untuk membiayai si B sampai dia dewasa, balik atau arush, sampai dia rush. Maka Allah berfirman warzukuhum fiha. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi si A yang mengelola harta tadi, dalam ayat berikutnya, astaghfirullahaladzim, terus. Man kana ghaniyan falyastaghfif. Syukran. Allah berfirman, "Wa man kana ghaniyan falyastaghfif." Kalau dia kaya, kalau si A tadi adalah orang yang kaya, yang berada, maka jangan diambil harta tadi, harta anak yatim yang dikelola tadi, harta sobi tadi yang dia pegang tadi. Jadi keuntungan tadi pun biarkan saja, nanti serahkan seluruhnya modal dan keuntungan kepada anak tadi ketika dia sudah sampai usia rusyd. Wa in kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Adapun jika dia tadi adalah orang yang fakir, maka ambillah dari harta tadi, hasil pengelolaan tadi, sebatas yang ma'ruf saja untuk kebutuhan utama dia, dan itu yang ma'ruf, tidak berlebihan. Dan tentu dilarang ini. Ayat sebelum tadi, potongan ayat tadi yang dibacakan oleh Afadji tadi, dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memanfaatkan secara israfan wa bidaran, berlebihan. Jadi kalau dia kaya, falyastaghfif. Kalau dia fakir, falyakul bil ma'ruf. Boleh diambil, dimanfaatkan untuk kebutuhan dia, tapi dengan syarat bil ma'ruf. Dan tentunya bil ma'ruf ini tidak memadaratkan harta si anak tadi. Kalau sudah memadaratkan harta si anak tadi, artinya dengan itu tadi hartanya habis justru untuk dia, maka ini tidak bil ma'ruf. Maka dia ambil misalnya sebatas kira-kira, kalau saya mengelola harta orang, saya digaji oleh orang yang punya harta, kira-kira berapa gaji orang ini untuk saya yang layak, normal, oh sekian, ya sekian itu saja. atau sebatas memang apa yang kebutuhan pokok dia saja, kebutuhan dia yang memang tidak terpenuhi dari usaha dia sendiri. Selebih dari itu fal yastafif. Nah ini. Kemudian musannif mengatakan wal muflisul ladzi irtakabathu ad-duyun, dan orang yang bangkrut yang dia menanggung hutang. Orang yang bangkrut menanggung hutang kondisinya salah satu dari tiga kondisi. Pertama, harta yang dia miliki lebih banyak daripada hutang yang dia tanggung. Maka dalam kasus seperti ini, dia tidak boleh dihajar. Dia tidak boleh dihajar. Dihajar maksudnya apa? Dilarang menggunakan, memanfaatkan harta. Jangan maksud dihajar nanti gak diajak bergaul ya. Kondisi kedua, harta yang dia miliki sama banyaknya dengan hutang yang dia tanggung. Di dalam pendapat Syafi'iyah, dia pun tidak boleh dihajar. Kondisi ketiga, harta yang dia miliki lebih sedikit daripada hutang yang dia tanggung. Dalam kasus ini dia berhak untuk dihajar, artinya dia boleh dihajar. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk orang yang seperti ini, hajarnya berdasarkan tuntutan. Berdasarkan tuntutan. Artinya tuntutan pihak yang memberikan hutang. Kalau tidak ada tuntutan, ya dia tidak dihajar. Jadi seorang si A dan si B bermuamalah hutang piutang. Si B meminjam uang ke si A untuk modal usaha 1 miliar misalnya, diberikan hutang 1 miliar. Kemudian ternyata si A yang minjam siapa? Si B. Ternyata si B yang meminjam hutang tadi bangkrut. Hutangnya belum dibayar, belum dilunasi. Kemudian setelah dihitung ternyata harta yang dia miliki kurang dari 1 miliar. 500 juta misalnya. Nah, dalam kasus ini si A datang ke pengadilan menuntut si B untuk dihajar. Artinya ada tuntutan ke hakim. Ada tuntutan ke hakim. Nanti bagaimana keputusan hakim? Tuntutan juga bagaimana? Apakah tetap tuntut si B harus melunasi hutang seluruhnya? Kalau tuntutan si A tidak berubah, maka hakim mengeluarkan surat keputusan, ya kalau kita sekarang surat biasanya, untuk menghajar si B dalam penggunaan hartanya. Dan ini tentunya hartanya menjadi pihak yang di bawah tanggungan hakim. Artinya dia disita. Dia disita kalau dalam kasus ini. Ini yang kedua. Yang ketiga tadi mau ngomong apa? Kenapa? Kondisinya. Pertama kondisinya. Yang kedua, hajarnya setelah ada tuntutan. Astagfirullahaladzim. Tadi ingat sekarang lupa. Harus dicatat. Ya nantilah. Dan ini yang seperti ini nanti juga masuk dalam pembahasan fasal berikutnya, as-sulhu. Masuk dalam pembahasan berikutnya sulhu. Nanti kalau ingat atau kalau antum ingat kita bahas. Nah, lupa tadi barusan ingat. Ini terkait dengan orang-orang yang muflis, yang dia menanggung beban hutang. Kemudian yang ke 5. Wal maridu fi mazada 'ala thulus, dan orang marid, orang yang sakit yang kritis. Dengan sebab sakit tadi dikhawatirkan dia akan meninggal. Maka dia dihajar dari penggunaan hartanya fi mazada 'ala thulus, yang lebih dari sepertiga. Jadi kalau dia menggunakan hartanya kurang dari sepertiga atau sepertiga, itu masih dibolehkan, tidak boleh dihajar. Tapi kalau lebih dari sepertiga, apakah dia menghibahkan hartanya, apakah dia mewakafkan hartanya, apakah dia termasuk wasiat, karena dalilnya sama, dalil tentang wasiat. Nah, Ibnu Abi Waqqas ketika selesai dari Haji Wada, pada tahun Haji Wada dia terserang sakit yang berat, wijak katanya. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini orang yang memiliki harta yang banyak, saat termasuk orang yang kaya, dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuan. Apakah aku hibahkan hartaku atau aku nafkahkan hartaku 2/3? Oh, enggak boleh, kata Nabi. Sampai terakhir Nabi mengatakan, kalau mau juga sulus, wasulus kathir, wa fi riwayatin wasulus kabir. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam bab atau kitab wasaya. Kalau mau juga sepertiga saja, dan sepertiga itu udah gede, udah banyak. Artinya jangan lebih. Nah, ini dalilnya. Jadi orang yang sakitnya tadi kritis, maka dia dilarang menggunakan hartanya lebih dari sepertiga. Kemudian yang ke-6, wal abdul ladzi lam yu'zan lahu fit tijarah, dan seorang hamba yang tidak mendapatkan izin dari tuannya untuk melakukan tijarah. Ya, seorang budak. Kenapa? Karena harta budak harta tuannya. Kalau tuannya tidak mengizinkan, tentu budak ini tidak boleh menggunakan hartanya. Logika demikian, sederhana sekali. Jelas kan? Nah, sekali lagi, tiga kelompok terakhir ini, muflis dan marid, juga hamba, manfaat hajar tadi kembali kepada pihak lain, bukan kembali kepada mereka. Orang yang muflis, manfaat hajar kembali kepada orang yang memiliki, yang memberikan hutang, atau orang yang memiliki piutang. Adapun orang yang sakit, manfaat hajar kembali kepada ahli waris. Adapun hamba tadi, manfaat hajar kembali kepada tuannya sebagai yang memiliki hak atas diri si hamba. Jelas ini tentang hajar. Maka dari sini, pemanfaatan harta yang dilakukan oleh orang-orang yang disebutkan ini, sobi, majnun, safi, maka tidak sah. Sebagaimana yang disebutkan oleh musannif di sini, wa qala wa tasarrufu sabiyyu wal majnuni was safi wa tasarrufu sabiyyi wal majnuni was safi ghairu sahih. Memanfaatkan atau transaksi yang dilakukan, memanfaatkan harta atau transaksi yang dilakukan oleh anak kecil, majnun dan safi, ghairu sahih, tidak sah, tidak sahih, akadnya batal semuanya. Konsekuensinya apa? Misal seorang anak kecil pergi ke toko, dia bilang ke yang punya toko, saya minta ini, saya beli misalnya, atau saya ngutang, kemudian diberikan oleh yang punya toko hutang misalnya. Nah, hutang ini tidak, yang punya toko tidak berhak menuntut anak kecil tadi untuk melunasi hutang. Kalau orang tua si anak mengingkari hal tersebut, tidak masalah. Yang salah siapa? Yang punya toko. Sudah tahu anak kecil dikasih juga. Ini tidak berhak untuk dituntut, karena memang akadnya tidak sah. Konsekuensi yang lain, sekiranya barang tadi rusak, dia pun tidak dituntut untuk menggantikan. Nah, ini sobi, majnun dan safi. Tapi sebagian mengatakan kalau tasarruf amwal tadi berputar di antara mereka, maka sah. Misalnya orang gila dengan orang gila, atau safih dengan safih. Kalau gila dengan gila kayaknya agak terlalu jauh ya. Safih dengan safih. Orang safih melakukan transaksi dengan orang yang safih. Kemudian salah satu yang menuntut, mengatakan, mengklaim, si Anu berhutang kepada saya sekian ribu. Nah, tuntutan ini berlaku. Berbeda dengan yang tadi. Orang dewasa menuntut anak kecil. Anak kecil ini berhutang ke saya sekian ribu loh. Salah sih, terus pas suruh ngasih uangnya. Tidak, anak kecil tadi tidak bisa dituntut. Karena transaksinya tidak sahih. Wa tasarruful muflis yasihhu fi dhimmatihi duna ahyani malihi. Adapun tasarruf muflis sah dalam tanggungannya, duna ahyani malihi, yang kurang dari pokok hartanya. Nah, tadi kondisi orang yang muflis tadi, kalau hutangnya hutang dia memiliki harta lebih daripada tanggungan hutangnya, maka tasarrufnya sah yang berada kurang dari kadar hutang tadi. Artinya kalau hutangnya lebih besar atau harta tadi sudah tersisa sama banyak dengan hutangnya, maka tasarrufnya pun tidak sah. Wa tasarruful marid fi ma zada 'ala thulusi mauqufun 'ala ijazatil waratsah min ba'dihi. Adapun pemanfaatan harta, tasarruf atau transaksi orang yang sakit yang lebih dari sepertiga ini mauquf, tertahan, 'ala ijazatil waratsah, tertahan dengan izin, kerelaan dari ahli warisnya, min ba'dihi. Setelah dia meninggal boleh jadi ahli waris kan? Kalau dia hidup, ahli waris juga? Ya bukan. Misalnya seorang yang sakit dia berwasiat, tolong harta saya yang di sanu, tanah seluas sekian dan mobil itu diwakafkan untuk yayasan anu. Setelah dia meninggal, asal wasiat apa? Hukum asal wasiat wajib ditunaikan. Setelah dia meninggal, ahli warisnya menghitung, ternyata tanah yang dimaksud plus mobil tadi lebih dari sepertiga. Maka jika ahli waris seluruhnya tadi sepakat, ah boleh gak apa-apa, maka wasiat tadi lanjut. Tapi kalau ada ahli waris yang tidak menyepakatinya, mereka tidak memiliki izin, maka wasiatnya hanya diambil sepertiganya saja. Selebihnya dikembalikan kepada harta waris. Artinya bukan seluruhnya dibatalkan, tapi yang dibatalkan itu yang lebih dari sepertiga saja. Paham? Nah, gitu. Wa qala wa tasarrufu al-'abdi yakunu fi dhimmatihi yutba'u fi ba'da itqihi. Terjemahnya apa di sini? Ada yang benar terjemah? Enggak bawa ya. Tasarruful 'abdi, transaksi yang dilakukan hamba, yakunu fi dhimmatihi yutba'u bihi ba'da itqihi. Artinya berlaku setelah dia dimerdekakan, begitu. Yakunu fi dhimmatihi, ay yakunu at-tasarruf fi dhimmatihi annahu yutba'u bihi ba'da itqihi. Idza ataqa fa in adzana lahu sayyid fi tijarah saha tasarrufi bihasba dzalikal idz. Makna kaunuhu fi zimmatihi annahu yutba'u bihi ba'da itqihi. Wa tasarruful 'abdi yakunu fi dhimmatihi ay yutba'u bihi ba'da itqihi idza 'utiq, jika dimerdekakan. Fa in adzana lahu as-sayyidu fi tijarah sahata tasarrufuhu bihasbi dzalikal idz. Jika tuannya mengizinkan dia untuk melakukan tijarah, maka tasarrufnya itu sah berdasarkan izin dari tuannya tadi. Kalau tuannya tidak mengizinkan, maka tasarrufnya tidak sah. Sampai di sini ada yang bisa didiskusikan? Muflis gimana? Penggunaan yang menjadi tasarrufnya orang muflis itu sah pada akad yang ada ya tergantung pada nikmahnya. Seharusnya contohnya seperti salam. Duna bukan akad yang berhubungan dengan hartanya sendiri, iya. Sama di sini juga dikatakan falau ba'a salaman ta'aman aw ghairi aw ghairahu aw ishtara kallan minhuma kila minhuma bi thamanin fi dhimmatihi sah. Jika dia ba'a salaman, melakukan jual beli salam, satu makanan atau selainnya, aw ishtara, atau dia ba'a membeli, kan ba'a menjual, ishtaro membeli. Artinya kalau dia melakukan jual beli makanan secara salam atau selainnya misalnya. Bisaman. Dengan satu harga fi zimmatihi, dengan nilai fi zimmatihi, diberada di bawah tanggungannya, sah. Duna tasarrufuhu fi a'yani malihi fala yasih. Selain tasarrufnya dalam yang berkaitan dengan a'yan mal, hartanya sendiri, maka itu tidak sahih. Ini bagi muflis yang memang hartanya tidak mencukupi. Kalau hartanya mencukupi, kalau dia melakukan tasarruf dengan hartanya tadi yang tidak akan memudaratkan bagi beban hutangnya, tidak masalah. Tapi bagi muflis yang hartanya memang tidak mencukupi, maka kita sudah bahas tadi kan, yang dihajar itu adalah muflis yang hartanya kurang dari beban hutang. Nah, maka di sini kalau dia melakukan transaksi yang tidak berkaitan dengan hartanya tadi, tidak masalah. Tapi kalau berkaitan dengan hartanya tadi, maka tidak sah. Karena hartanya tadi semestinya dijual untuk melunasi hutangnya. Itu. Ada lagi? Yutsba'u bihi ba'da hajihi. Transaksi hamba itu tadi menjadi tanggungannya, tapi yutsba'u bihi ba'da hajihi. Dituntut setelah dia dimerdekakan, tentunya dari hartanya sendiri kan. Ini jika dia dimerdekakan. Al-Ghazi mengatakan izah mutik jika dia dimerdekakan. fa in adana lahu as-sayd fi tijarah sah tasarrufu bihasba dzalika al-izn. Jika tuannya tadi membolehkan dia melakukan tijarah, maka tasarrufnya sah. Tidak mesti menunggu dia dimerdekakan kalau ini. Karena syarat hajarnya budak itu budak yang lam yu'zan lahu fi tijarah, yang tidak diberi izin oleh tuannya untuk melakukan jual beli, melakukan perdagangan. Sudah ya, cukup. Yang tadi yang ketiga yang saya maksud tadi saya belum ingat. Masih tanya yang muflis juga. Muflis. Misalnya ini ada pegawai ini punya utang satu. Mm-hmm. Terus dia bayar utangnya sekian, dia masih punya gaji sekian maksud. Nah, ini yang boleh dibelanjakan berarti yang sisa gajinya itu. Iya. Berarti kalau ngambil dari sini berarti enggak boleh. Enggak boleh. Jadi kalau orang punya hutang, misalnya dia punya hutang 100 juta. Kemudian ini muflis ya. Ini muflis yang kita bahas, muflis yang bangkrut. Orang punya usaha, dari usahanya itu dia berhutang sekian ratus juta, misalnya 500 juta. Bangkrut usahanya kan? Karena kalau hutang segitu tidak bangkrut itu kan ketika usaha tidak berputar, tidak berjalan. Akhirnya usahanya stop. Kemudian dari seluruh hartanya tadi, apakah dengan gajinya atau tabungan dan sebagainya, ternyata harta yang dia miliki itu 400 juta, sementara hutang tadi 500, maka dia dihajar. Itu sudah sampai tempo. Iya, iya, sahih. Yang ketiga yang saya maksudkan tadi, hajar ini setelah jatuh tempo. Misalnya dia tadi hutang 500 juta, jatuh temponya tanggal 2 April. Tanggal 2 April. Dia bangkrutnya itu tanggal 2 Maret. Nah, selama bulan Maret dia tidak boleh dihajar. Karena dia belum jatuh tempo kan? Tetapi setelah tanggal 2 April ternyata dia tidak mampu melunasi hutangnya dan dihitung ternyata hartanya tadi kurang dari jumlah hutang, baru dia boleh dituntut untuk dihajar. Boleh dituntut ya? Boleh dituntut untuk dihajar. Karena hajar muflis itu dengan tuntutan yang pertama, yang kedua dengan tuntutan. Yang ketiga setelah jatuh tempo. Sorry. Nah, yang ketiga anda lupa tadi itu. Syarat hajar orang muflis itu setelah jatuh tempo. Sebelum jatuh tempo dia tidak boleh dihajar. Nah, gitu. Nah, dari tadi ternyata hutangnya tadi hartanya 400 juta sementara hutangnya 500 juta. Nah, dia tidak boleh memanfaatkan hartanya. Dan kalau perlu ditambahkan juga yang keempat, poin keempat terkait yang muflis, pihak pengadilan atau orang-orang yang berkepentingan yang berwenang dalam hal ini wajib mengumumkan bahwasanya si anu dihajar. Itu jelas. Si anu ini dihajar sehingga orang lain tahu. Kalau dia melakukan transaksi, kami enggak mau. Anda masih berhutang, anda pun masih punya hutang. Karena nanti akan menjadi beban bagi orang lain kan. Cukup ya tentang hajar. Qala musannif rahmatullah alaihi faslun wa yasihhu sulhu ma'al iqrari fil amwal wa ma afdha ilaiha. Fasal tentang sulh. Sulh wa yasihhu sulhu ma'al iqrari fil amwali wa ma afdha ilaiha. Dan sah sulh ma'al iqrar yang disertai dengan pengakuan ikrar fil amwal wa ma afdha ilaiha, terkait dengan harta dan apa yang berada pada posisi serupa dengan itu. As-sulhu lughatan secara bahasa qat'ul munaza'ah, memotong, memutuskan munazah, pertentangan. Asul nah maka sulh ini banyak dan Allah berfirman as-sulhu khair. Allah mensifati as-sulhu dengan khair, kebaikan. Orang iseng menerjemahkan damai itu indah. Benar enggak kira-kira? Bukan dari sisi bahasa jelas salah. Karena khair itu bukan indah kan? Dari sisi makna kira-kira benar enggak? Kan ini kan orang pengen keren-kerenan biar orang lain tertarik belajar bahasa Arab katanya atau apalah itu. As-sulhu khair, damai itu indah. Benar enggak? Enggak. Kalau anda mengatakan kalimat ini salah. Bukan keliru lagi, salah. Karena khair tidak mesti indah. Indah tidak mesti khair dalam pandangan mata. Ya kan? Dalam pandangan mata, suatu yang indah itu belum tentu khair. Coba sebagian orang, afwan, ini sebagian orang ya, mengatakan seni-seni yang enggak jelas itu adalah keindahan. Perempuan enggak pakai pakaian, tapi khair enggak? Enggak khair. Itu syar gitu. Makanya kalau kita kata as-sulhu khair, damai itu indah, Allah sudah mensifati sulh dengan khair, jangan kita kurangi lagi. Artinya kalau kita mengatakan damai itu indah, ini taksir. Maka tidak tepat. Ketika ditaksir tidak tepat. Nah, intermezzo saja dulu. Sulh, di antara bentuk sulh mendamaikan pertentangan antara dua orang yang berselisih dalam peperangan misalnya. Atau mendamaikan dua kelompok atau dua muslim yang bersisih dalam masalah-masalah apapun. Bersisih dalam masalah yang tidak berhubungan dengan harta ataupun tidak. Ini sulh secara asal. Tetapi yang kita bahas di sini adalah pertentangan, persengketaan yang berkaitan dengan harta. Maka dia masuk dalam bab buyuk. Enggak dibahas dalam bab lain. Ketika dia dimasukkan dalam bab buyuk, maka yang dimaksud adalah persengketaan terkait dengan harta. Karena bisa saja persengketaan itu hubungan suami istri berantem. Nauzubillah. Sampai enggak selesai gitu ya. Datangkan hakam dari pihak istri, datangkan hakam dari pihak suami. Mereka berunding dengan tujuan mencari kebaikan. Karena kalau tujuannya mencari bukan kebaikan, tidak ada keberkahan di dalamnya. Kalau tujuannya memang mencari kebaikan, insya Allah apapun keputusannya baik. Nah, nanti didamaikanlah dua pihak ini antara suami dan istri. Misalnya, atau dua kampung berantem, nggak jelas-jelas perebutan lahan misalnya. Ini batasnya digeser ini, atau sebagainya. Kemudian ada pihak ketiga yang menjadi mediatornya, memediasi dua pihak ini, kemudian melakukan perdamaian. Itu pun masuk dalam bab sulh. Tetapi itu bukan yang kita bahas. Yang kita bahas di sini adalah sulhu fil amwal, perdamaian dalam persengketaan berkaitan dengan harta. Maka Al-Ghazi mengatakan syar'an sulh di sini maksudnya aqdu yahsulu bihi qatauha, akad yang harus diputuskan. Ada akad-akad berkaitan dengan harta yang yahsulu bihi qatauha. Musalif mengatakan wa yasihu sulhu ma'al iqrar. Sahnya sulh itu, kalau sebagian kita mengatakan suluh, suluh gampangnya kan, suluh. Sahnya sulh itu ma'al iqrar fil amwal wa ma'afdha ilayha, dengan adanya pengakuan. Misal, contoh, si A berhutang dengan si B tahun 2010 100 ribu, gak usah gede-gede lah. Kemudian karena teman baik, biasa kalau teman kan lupa Si B-nya juga lupa, si A-nya lupa, si B-nya lupa. Kemudian tahun 2017 baru ingat si B-nya. Dan dia butuh uang 100 ribu tadi. Kemudian dia datang. Bro, keren. Biasa kan, mahasiswa. Ana minta hutang kemarin dong. Hutang yang mana? Dulu 2010, antum pernah minjem 100 ribu. Kata si A, oh, enggak lah, ana enggak punya hutang sama ente. Wah, yang benar bro, kata si B. Benar, ada. Ternyata si B juga enggak punya catatan. Nah, ceritanya begini, enggak punya catatan. Akhirnya terjadilah nazak, persengketaan kan? Si B mengaku, mengklaim si A memiliki hutang 100 ribu, sementara si A mengingkari klaim tadi. Dan si B tidak memiliki bukti. Kalau memiliki bukti gampang. Jadi akhirnya mereka dua ini datang kepada hakim. Setelah datang ke hakim, si B mendatangkan saksi ternyata. Oh, ternyata ana enggak punya bukti tapi ana punya saksi. Ketika itu antum minjam ke ana 100 ribu di Masjid Salman ITB misalnya, di bawah balkon ininya misalnya kan. Yang melihat ini si anu, si anu, si anu. Dimintalah persaksian orang ini benar si A pernah berhutang kepada si B 100 ribu katanya. Setelah ini akhirnya si A juga, karena dia memang bukan bertujuan ingin mungkir dari hutang, diingat-ingat, oh ya benar, kata si A, oh ya benar, saya ngaku benar, saya pernah berhutang di Masjid Salman kemarin habis asar waktu hujan-hujan ya, dingin, makan bakso gitu kan, memang ada yang jual bakso di situ, ngaku kan. Nah, setelah ngaku, kata si B, ya sudah kalau begitu kita sulh, kita damai saja, selesai kan, di hadapan hakim. Kaitannya nanti apakah hakim menghukum atau tidak, kaitannya itu. Nah, ketika kesepakatan damai telah diputuskan dan ini kan sudah mengaku, akhirnya mereka damai, hakim tidak perlu menghukum di situ kalau sudah sampai ke hakim. Tapi kalau enggak damai-damai juga, mau bersengketanya malah makin apa, ada tuntutan, ini kerugian imaterialnya berapa ini, ya hakim mau enggak mau memproses lebih lanjut. Tapi kalau udah kata sepakat damai tadi, ya sudah, saya mengaku punya hutang 100 ribu, insya Allah saya bayar katanya. Kata si B yang menuntut, ya sudah kalau begitu kita selesaikan masalah kita udah damai, selesai. As-sulhu yasihu sulhu ma'al ikror. Tapi kalau si B tadi, si A tadi enggak juga ngaku, maka tidak sah sulhnya. Artinya pihak manapun mengatakan kalau gitu kita damai aja lah, kita kan teman, damai ini tidak memiliki arti apapun, tidak memiliki faidah apapun. Perkataan damai tadi tidak memiliki faidah apapun, proses berjalan. Bahasa orang sekarang kan gitu kan, iya minta maaf tapi proses berjalan gitu kan. Itu maksudnya ma'al ikrar fil amwal wa ma afdha ilaiha. Wa ma afdha ilaiha misalnya dalam masalah diat ataupun kisos dan sebagainya. Misalnya si A dan si B terjadi permasalahan, si B membunuh karib si A misalnya. Enggak ada yang tahu, yang tahu cuma si B. Kan enggak diproses berarti kan? Suatu waktu terbongkar misalnya, ketahuan entah gimana. Si A menuntut. Nah, ini pun masuk dalam bab sulh yang dibahas ini. Kalau ada ikrar, oh ya saya membunuh, saya minta maaf. Nah, kalau pihak yang pihak waris, ahli waris korban tadi mengatakan ya udah kita damai, ya damai. Apakah damainya tadi dengan bayar ganti atau tidak? Ya, kita bahas nanti insya Allah ada pembahasan di sini. Jenis sulh. Paham di sini? Maksud sulh, kapan sulh ini sah, kapan tidak? Sah ketika ada ikrar. Kalau masing-masing ngotot, ya udah dangot. Kita damai aja lah. Sama kayak di jalan-jalan kan, yang satu enggak puas gitu, tapi tetap damai gitu kan, itu damainya tidak berfaedah. Ini yang hukum asalnya. Tahulah kalau di jalan-jalan ya. Wa huwa ai as-sulhu nau'an. Sulh itu ada dua jenis. Yang pertama ibra, yang kedua mu'awadhah. Nah, kita enggak usah terjemahkan ini istilah. Fal ibra'u, adapun ibra' iktisaruhu min haqqihi ala ba'dihi, mengurangi haknya dari harta tadi. Wala yajuzu ta'liqihi ala syart, tidak boleh menggantungkan sulh tadi dengan syarat apapun. Ini kalau sulh ibra' ya, ibra' itu pelepasan beban. Misal tadi si A dan si B bersepakat tentang hutang 100 juta lah sekarang, lebih tinggi biar enak. Si A berhutang kepada si B 100 juta. Kemudian terjadi persengketaan. Si A mengatakan si B berhutang tapi si B lupa. Dibawalah ke hakim, kasusnya sama. Kemudian setelah diingatkan semua, didatangkan bukti karena si A ternyata punya bukti. Akhirnya yang berhutang mengaku. Nah, kemudian karena dia sudah ikrar, kata yang memberi hutang, ya udah kalau gitu kita damai. Tapi damainya damai ibrok. Damai ibrok seperti apa? Karena hutangnya 100 juta, saya sekarang butuhnya cuma 50 juta. Ya udah antum bayar ganti 50 juta saja, 50 jutanya ana relakan. Ini ibrok. Dan ibrok ini la yajuzu ta'liqihi ala syartin, tidak boleh ditaklik dengan syarat. Misalnya antum bayar 50 juta saja, 50 juta tadi dibebaskan oleh saya. Tapi setelah saya gajian, ini enggak boleh. Ya kalau dia sudah mengatakan sulh ibro, antum 50 juta saja bayar, 50 jadi bebas dari antum, tidak ada beban lagi, ya sudah di saat itu selesai. Gitu. La yajuzu ta'liqihi ala syartin. Yang kedua mu'awadhah. Apa mu'awadhah? Kalau dari bahasanya ganti kan. Kalau ibra' membebaskan, pembebasan, kalau mu'awadhah ganti. Nah, apa itu? Uduluhu an haqqihi ila ghairihi. Berpalingnya dia dari haknya tadi kepada yang lain. Jadi dia minta gantilah. Wa yajzi 'alaihi hukmul bai'. Maka jadilah yajri, afwan. Maka yang berlaku di sini adalah hukum jual beli. Misal begini, kasusnya A dan B saja. Gak enak kalau nyebutin nama kan? Ntar dibilang ujaran kebencian, lagi bahaya. Sekarang kan apa-apa ujaran kebencian. Si A meminjamkan rumah kepada si B. Ceritanya si A ini orang kaya, punya rumah 3. Yang satu aja harganya 2M, yang dipinjamkan harganya 200 juta. Kepada si B. Karena teman baik kan, ya udahlah kamu enggak punya rumah daripada ngontrak terus itu sama istri sama anak-anak yang masih kecil. Tempatin aja itu rumah saya. Ini kan pinjam-meminjam kan? Pinjam berarti akadnya akad. Hah? Bukan kor. Beda. Kor itu hutang piutang. Kalau minjam ariyah. Nanti kita bahas ada babnya. Ada fasal, ana buka-buka ada fasal tentang ariyah, peminjaman. Istiarah. Jadi bukan kor ya. Jadi ada akad hutang piutang, ada akad pinjam meminjam. Dalam istilah fikih dua ini beda. Dalam bahasa Indonesia pinjam dengan hutang kadang sama. Nah, jangan dicampur aduk. Dipinjamkanlah kepada si B rumah tadi. Yang penting antum rawat aja lah. Antum rawat. Kalau ada yang putus ya antum sambung. Listriknya misalnya kan. Atau airnya kalau putus ya antum sambung. Tanggung jawab antum semuanya. Nah ini kalau ariyah begini. Haknya tetap kepada yang punya asal. Yang selebihnya ya dipakai sama dia. Dengan baqa'ul asl. Asalnya tidak berubah, tetap. Kemudian setahun, dua tahun, sampailah ternyata keduanya menua, begitu kan? Si A sudah menyebutkan kepada ahli warisnya, kepada anaknya lah misalnya, yang bisa dipercaya. Harta bapak itu ini, termasuk rumah yang dipinjam sama om kamu itu. Ya, kan karena dekat kan? Ingat om, paman kamu itu punya bapak, itu statusnya pinjaman, bapak pinjamkan ke beliau. Bukan yang lain, bukan sewa, bukan apa, pinjaman. Oh iyalah pak, gak apa-apa. Kok kita juga punya rumah gitu kan. Meninggallah ini. Kemudian si B pun meninggal qadarullah, tetapi sayangnya dia lupa ngasih tahu anaknya kalau rumah itu rumah pinjaman. Akhirnya entah bagaimana terjadilah persengketaan antara ahli waris A dan ahli waris B tentang rumah ini. Paham ya? Kasusnya paham kan? Pahami kasusnya dulu. Ahli waris A ya mengatakan ini rumah pinjaman, rumah ini punya kami. Punya ahli waris berarti kan sekarang punya kami. Karena memang bapak kita itu berteman baik, kita juga berteman baik, karena anaknya juga berteman baik, ya kami enggak nuntut. Cuma karena ada masalah mungkin kan, ini menuntut. Dan si pihak ahli waris B tidak mengakuinya. Tidak mengakui. Oh enggak, ini rumah bapak kami kok. Buktinya setiap kali rusak yang memperbaiki bapak kami katanya kan. Itu sumurnya dulu enggak ada sumur di belakang, sekarang bikin sumur, itu biaya bapak kami bikin sumur. Ceritanya begitulah. Sampailah ke pengadilan. Sampai ke pengadilan. Setelah di pengadilan pihak A mendatangkan bukti yang bukti-bukti yang lain dan saksi lah dan kuat dianggap kuat oleh pengadilan. Ingat sulh ma'al ikrar ya. Ini ceritanya ada ikrar di ujungnya. Akhirnya keluarga ini pun setelah mereka bermusyawarah ngobrol ternyata benar. Ada salah satu pihak mungkin yang ngeh gitu ya. Akhirnya mereka pun mengakui ya benar kalau begitu ini memang harta kalian. Ini rumah kalian katanya. Nah, bagaimana muawadhah terjadi? Pihak A setelah ini mengakui, pihak yang menuntut tadi mengatakan ya udah kita damai. Karena udah kan selesai kan? Sekali lagi damai ini nanti berkaitan dengan proses pengadilan. Apakah ada hukuman atau tidak? Kalau ada damai berarti tidak perlu dihukum. Tapi begini ajalah. Karena kalian butuh rumahnya, ganti ajalah. Ganti aja. Rumahnya buat kalian, tapi kami minta sebidang tanah yang dia. Kebetulan mereka mungkin punya tanah gitu ya. Kalian kan punya tanah sekian meter misalnya. Kami minta itu aja sebagai gantinya. Nah, ini boleh, tetapi di sini ya jadi alaihi hukmul bai'. Berlaku hukum jual beli. Di sini berlaku hukumnya. Syarat rukun semuanya, syarat rukun jual beli. Boleh kan jual beli rumah dengan tanah kan? Boleh. Enggak riba di situ. Boleh jual beli rumah dengan tanah. Misal gini, atau udah gantinya dengan mobil gitu, atau ganti dengan mobil aja gitu, ganti dengan uang pun bisa, karena hukum nanti jadi tetap hukumnya hukum jual beli. Nah kira-kira harga rumahnya berapa, harga mobilnya berapa gitu, dikira-kiralah, atau dianggap cukup ya karena kita lebih kurang karena kita dekat, udah kayak keluarga. Harga rumahnya 300 juta ternyata, harga mobilnya 310 juta. Ah, enggak apa-apalah. Enggak apa-apa gitu kan ya. Intinya hukum yang berlaku di sini syarat rukun dan sebagainya adalah seperti hukum jual beli. Ini muawadhah. Bergantian. Haknya kan rumah, sekarang diganti menjadi tanah atau mobil. Wallahu a'lam. Nah ini sedikit terkesan tidak ada hubungan dengan sulh, tapi ini apa? Tapi dimasukkan dalam bab sulh. Qala musannif rahimahullah wa yajuzu lil insani ay yushri'a ay yukhrija yushri'a yukhrija rawshanan. Juga kadang dikatakan janah, sayap. Fi tariqi nafidhin bihaitsu la yatadarraru al-maru bihi wa la yajuzu fi darbil mushtaraki illa bi idzni syuraka. Boleh bagi orang seorang untuk mengeluarkan yushri'a rawshanan. Rawshan itu suatu tambahan dari tembok rumah kita atau suatu bangunan yang memang milik kita. Kita beri tambahan yang mengarah ke jalan. Nah, masuk dalam bab ini misalnya kayak talang air. Masuk juga dalam bab ini misal apa? Semacam kanopi dan sebagainya. Raushanan. Termasuk juga kalau di Arab itu ada sakifah. Rumah antara rumah itu dibikin jembatannya misalnya. Disebut sakifah. Masuk di situ. Dan jembatan tadi melintasi di atas jalan. Jadi antara rumah tadi adalah jalan. Nah, itu yang dimaksud dengan roshan. Maka disebut juga janah, sayap. Ya kan, seperti sayap dia kan. Tembok rumah misalnya atau gedung, kemudian ditambahi sesuatu jadi seperti sayap. Nah, yang seperti ini yajuzu lil insan ayyushri'a roshanan fit tariqin nafiz, di jalan umum. Jalan yang dilalui oleh semua orang. Jalan umum bihaitsu la yatadarraru almaru bihi, selama tidak mengganggu, memudaratkan, mencelakai orang yang lewat di situ. Selama tidak tanpa izin ya. Karena jalannya jalan bersama. Jadi tidak perlu izin. Kalau di sini hanya catatannya selama tambahan tadi tidak mencelakai orang yang lewat atau mengganggu orang yang lewat. Masuk juga di sini misalnya kita memberi tambahan-tambahan di jalan-jalan umum kayak spam apa? Baliho, spanduk dan sebagainya. Itu enggak masalah. Selama tidak mengganggu dan mencelakai orang di jalan. Dan dia tidak diminta dituntut bayar. Jadi tidak dituntut izin, tidak dituntut bayar dan sebagainya. Ini dalam bab muamalah syar'iyah ya. Adapun yang kita ini pasang baliho dibayar sebagai udah sepakat kita dalam bab pajak itu haram dituntut kepada setiap muslim. Karena jalannya itu milik kaum muslimin, bukan milik orang perorangan ataupun kelompok termasuk pemerintah. Bukan milik pemerintah, tapi milik kaum muslimin. Pemerintah hanya mengelola. Ini kalau kita pelajari siasah syar'iyah yang berkaitan dengan hukum-hukum kemasyarakatan, apalagi terkait dengan harta-harta, wakaf dan sebagainya. Jalan itu milik kaum muslimin. Pemerintah hanya mengelola. Sehingga ketika ada seorang muslim memanfaatkan jalan itu tanpa merugikan orang lain, maka dia boleh. Termasuk masang pengumuman dan sebagainya, baliho dan sebagainya, itulah spanduk-spanduk begitu. Dengan catatan tidak merugikan orang lain. Tapi kalau dengan masang baliho itu kecelakaan, terjadi kecelakaan, ya gak boleh. Dan itu. Wala yajuzu fid darbi al-mushtarak, dan tidak boleh di jalan yang memang dimiliki oleh orang tertentu, gang lah. Gang buntu misalnya. Gang-gang kecil yang buntu, yang gang ini memang milik bersama, tapi milik bersama, tapi bersamanya ini maksudnya hanya sebagian orang yang ada di situ saja. Gang buntu kan? Gang buntu itu biasa antara belakang rumah orang dengan belakang rumah orang lagi ada jalan kecil tapi buntu kan, itu kan milik antara orang rumah yang ada di situ saja gitu. Nah, yang ini tidak boleh illa bi izni syuraka, kecuali dengan izin orang-orang yang berserikat dengan jalan tadi. Jadi satu gang kecil buntu ini milik empat rumah. Nah, salah satu rumah ingin melebihkan sesuatu dari rumahnya dengan memanfaatkan bagian jalan tadi kecil. Nah, dia harus minta izin ke tiga rumah yang lain. Itu maksudnya. Kalau salah satu tidak memberikan izin, ya udah enggak bisa. Karena dia milik bersama. Masuk juga dalam bab ini misalnya memanfaatkan tembok rumah orang. Karena bagian dari hak orang kan. Misalnya rumahnya berdekatan, enggak dekat. Nah, ini mau buat sesuatu. Dan sesuatu tadi menyentuh tembok rumah orang tadi. Maka dia wajib minta izin. Nah, izinnya tadi bentuknya seperti apa? Apakah kebolehan untuk menggunakan itu tanpa nuntut biaya? Maka ini masuk dalam bab ariyah. Peminjaman. Hak dan konsekuensinya pun seperti yang dibahas dalam bab ariyah, nanti kita bahas insyaallah. Apakah dengan dia membayar rutin Oh boleh, tapi setiap bulan bayar sekian. Nah ini masuk bab ijarah, sewa menyewa. Apakah dia bayar habis? Masuk nanti bab bayi, jual beli. Ah boleh, bayar aja sekian. Manfaatkanlah tembok itu suka-suka. Berarti bab bayi. Konsekuensi, syarat, rukun dan konsekuensinya adalah yang dibahas di dalam kitabul bayi atau bab bayi, jual beli. Ya, kalau dia tadi sewa, maka syarat, rukun dan konsekuensinya adalah seperti dalam pembahasan ijar sewa menyewa. Contohnya misal, ketika dia memang dituntut boleh dipakai aja temboknya, apa? Atau tambahan tadi menyentuh tembok enggak apa-apa, tapi satu bulan bayar 10.000. Berarti ijarah kan? Nah, kemudian tembok ini dirobohkan oleh pemilik tembok misalnya. Berarti ijarahnya kan selesai. Nah, tembok itu ditinggikan lagi, dibersihkan lagi, yang tadi tidak boleh ujuk-ujuk lanjutkan. Oh, kan udah dapat izin dulu. Ya dulu. Kalau mau untuk lanjutkan lagi, dia harus minta izin yang baru. Itu diantara konsekuensinya kalau ijarah misalnya. Karena kalau ijarah, baqaul asal kan? Asalnya tetap kan? Tetap milik yang punya. Artinya hak penuh itu ada di tangan yang punya. Yang mujir, bukan mujir, mujir alai hanya punya hak pakai. Tuh. Ada yang memberikan ijarah, dia punya hak total kan? Ketika dia mengatakan saya nggak bisa lagi, ini harus mau saya robohkan misalnya, ya itu hak dia. Kemudian diperbaiki baru temboknya. Nah dia orang tadi yang memanfaatkan tembok tadi, kalau mau menggunakan tembok itu kembali harus izin baru. Tidak boleh ujuk-ujuk templok aja misalnya pasang spanduk misalnya. Templok aja spanduk. Dengan alasan, ya dulu kan saya sudah minta izin. Iya dulu minta izin, temboknya tembok tua. Sekarang temboknya udah baru, izin baru dong. Itu maksudnya, paham? Paham ya? Wa yajuzu taqdimul babi fi tarbi al-mushtarak. Nah ini saya gagal menerjemahkannya. Taqdimul bab, karena gambarannya gak dapat. Ada terjemahan di situ. Boleh taqdimul bab fidar bil musyarak, pada gang buntu tadi, wala yajuzu ta'khiruhu illa bi izni syuraka, dan tidak boleh mentakhirnya kecuali dengan izin orang-orang yang berserikat. Dapat terjemahannya? Karena enggak dapat gambarannya, enggak ketemu. Karena dalam kehidupan kita enggak kebayangan ya taqdimul bab ini gimana. Atau begini mungkin, wallahu alam, mentakdim bab fidar bin mustarok pintunya lebih dekat ke rumahnya gitu, daripada ke gangnya atau ke pintu gang. Nah ini boleh karena dia tidak mengurangi hak orang kan. Tetapi kalau pintunya tadi didekatkan lagi ke gang atau ke pintu gang, maka ini yang disebut takhir, takhiru albab. Sama, naam, sama seperti jendela tadi. Dan ketika dibuka, daun jendela tadi menggunakan apa yang milik bersama. Maka ini harus dengan izin orang-orang yang berserikat, syuraka. Tapi kalau tidak seperti itu, misalnya rumahnya digeser, oh, enggak apa-apa. Dan kalau dia misalnya punya dua pintu, satu pintu, kemudian dia pindah pintu yang baru, dia harus minta izin baru, satu pintu harus ditutup. Pintunya didekatkan ke gang, lebih mendekat ke gang kan. Kemudian dia buka pintu satu lagi, dekat juga ke gang, dia harus minta izin baru, pintunya satu harus ditutup. Begitu. Wallahu a'lam. Ini termasuk misalnya di kosan itu antara satu kamar dengan kamar yang lain bisa disebut seperti ini kan? Kosan satu kamar dengan kamar yang lain. Dalam satu kosan kan? Kosan itu punya orang kan? Tempat di depan kamar gitu. hanya kamar, menaruh tempat duduk. Ini masuk sebenarnya. Berkaitan dengan hak-hak yang terbatas pada hak-hak yang berkaitan pada orang tadi. Bukan hak-hak yang lain ya. Karena ini kita ada dua hak yang kita perhatikan. Hak pemilik rumah dan hak teman yang ngekos. Nah, kalau tadi, kalau pertanyaan tadi ya hanya berkaitan dengan hak yang berkaitan dengan teman yang ngekos saja. Misalnya kita punya pintu nomor 1, teman kita pintu nomor 2. Kita punya barang, hak kita adalah ya di area pintu kita saja kan. Ada barang yang lebih ya kita minta izin ke teman yang tadi. Karena akan mengganggu, kecuali yang tidak mengganggu. Atau misal yang tidak mengganggu, kita punya kesepakatan tertulis atau tidak tertulis bahwasanya misalnya dia lantai 2 ada selasar, kemudian ada tembok pembatas. Itu semua boleh dijadikan tempat jemuran. Udah berlaku aruf seperti itu, ya tidak perlu izin. Jadi dalam hal-hal muamalah yang seperti ini berlaku al-adah muhakamah. Hukum al-adah muhakamah dan segala cabangnya ya. Al-ma'ruf urfan kal masyru' syartan dan seterusnya bahwa itu berlaku. Maka perlu pelajari yang bab-bab muamalah yang kaidah-kaidah fikih ya terkait dengan muamalah. Berlaku hukum al-adah muhakamah. Tapi kalau tidak berlaku seperti itu, kita mau misalnya menggantung handuk di tembok pembatas di depan kamar teman kita, ya minta izin nanti. Karena itu area yang memang menjadi hak dia. Ya. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini, sudah 5:30. Insyaallah ya. Paham ya? Yang penting paham. Insyaallah berikutnya kita bahas apa? Ibro tadi misal pelepasan beban kan, tapi misalnya 100 juta. Tapi yang bebannya itu dikurangi waktunya boleh enggak, Ustaz? Di 50 sekarang, 50 nanti. Boleh. Wah, itu tidak ibro berarti. Oh, berarti bukan ibro. Itu tidak ibro. Itu penundaan. Berarti masih beban utangnya itu. Iya, beban utang. Kalau ya udah kalau begitu kamu sekarang bisa bayar berapa? Oh, saya bayar setengahnya. Ya udah. Sebulan lagi setengah lagi. Itu bukan ibro. Itu hanya memberi tangguh. Dan ini bukan sul. Ini bukan sul. Cukup? Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana anil hamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.